السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-53, masih membahas tentang Nawaqidut Tauhid atau pembatal-pembatal tauhid, pasal tentang Asyirkul Akbar. Bagi yang memiliki kitab ini, kita berada di halaman 239. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, Asyirku izzabhi, syirik dalam penyembelihan. Syirik dalam penyembelihan. Penyembelihan itu, kata beliau, hukum asalnya terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah dzabhul hayawan al-ma'kuli al-lahm taqarruban ilallahi ta'ala wa ta'ziman lahu. Jenis penyembelihan yang pertama adalah menyembelih hewan yang halal dimakan sebagai bentuk taqarrub, yaitu mendekat kepada Allah, dan sebagai bentuk ta'ziman lahu, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jenis yang pertama. Jadi kita menyembelih sesuatu dari jenis hewan yang halal untuk dimakan, seperti misalnya unta, lalu sapi, lalu kambing, ayam, dan hewan yang lain yang halal dimakan, taqarruban ilallahi wa ta'ziman lahu, sebagai bentuk taqarrub, yaitu ibadah, dan sebagai bentuk ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kata beliau, kal udhiyah. Contohnya seperti sembelihan di hari raya Idul Adha, atau biasa disebut dengan udhiyah. Jamaknya adalah al-adhahi. Ini bentuk ibadah. Walaupun para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan wajib bagi yang mampu, dan sebagian yang lain mengatakan hukumnya adalah sunnah. Contoh yang lain, kata beliau, adalah hadiyut tamattu'i wal qirani fil hajj. Sembelihan terkait dengan haji tamattu dan haji qiran. Tentunya haji dari sisi pelaksanaan terbagi menjadi 3. Ada yang sifatnya ifrad, ada yang sifatnya qiran, ada yang sifatnya tamattu. Nah, dalam haji tamattu dan qiran ada kewajiban menyembelih. Sebagai pengganti adanya kewajiban yang ditinggalkan, yaitu ihram dari miqat. Ya, ini kajian ilmu fikih. Tapi yang menjadi fokusnya adalah bahwa di dalamnya ada hadiyun, yaitu penyembelihan. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, kata beliau, adalah Wadzabhu litasadduqi billahmi alal fuqara. Penyembelihan yang tujuannya adalah bersedekah untuk orang-orang fakir atau yang sejenisnya, orang miskin, tetangga dan lain sebagainya. Fahadha masyru'un. Ini adalah sembelihan-sembelihan yang disyariatkan. Ada lagi jenis yang lain kita sebut aqaiq. Aqaiq itu sembelihan yang kaitannya dengan kelahiran seorang anak. Laki-laki 2 ekor, sedangkan perempuan disembelih atasnya 1 ekor domba atau kambing. Wa huwa ibadatun minal ibadat. Jenis yang pertama ini jelas dia adalah bagian daripada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua, para pemirsa niagatifi rahimakumullah, adalah dzabhul hayawani al-ma'kuli lidhaifin. Menyembelih hewan ya yang boleh dimakan dagingnya sebagai jamuan tamu. Jadi ada tamu yang datang misalnya, atau ada seorang guru, seorang syekh yang datang ke rumah kita, kita ingin menjamunya. Sebagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, menjamu tamu dengan sembelihan. Atau min ajli walimati ursin. Atau menyembelih untuk tujuan pesta pernikahan. Wa nahwi dzalik, atau yang semisal dengannya. Kemudian beliau berkata, fahadha ma'murun bihi. Jenis yang kedua ini pun diperintahkan. Walaupun terkadang wujuban immastihbaban. Kadang hukumnya bisa menjadi wajib dan kadang hukumnya hanyalah sunnah. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga kata beliau adalah dzabhul hayawan, menyembelih hewan, alladzi yu'kalu lahmuhu, yang dagingnya boleh dimakan, min ajli al-ittijar, untuk tujuan jual beli. Hari ini ada yang disebut dengan rumah pemotongan hewan, RPH. Di sana banyak disembelih hewan. Tujuannya untuk apa? Al-ittijar, untuk jual beli, ya, atau untuk dijual dagingnya. Au li'aklihi, atau untuk dimakan. Au farhan inda sukna baitin wa nahwihi. Atau misalnya seseorang menyembelih kambing ketika dia menempati rumah yang baru sebagai bentuk rasa syukur. Fa hadzal aslu annahu mubahun. Dan sembelihan seperti ini hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Wa qad yakunu matluban fi'luhu. Bahkan terkadang diperintahkan untuk dilakukan. Atau terkadang dilarang. Terkadang diperintahkan atau terkadang dilarang. Hasbama yakunu wasilatun ilaihi. Tergantung nanti wasilahnya apa. Apa tujuannya, apa maksudnya. Nanti hukumnya datang belakangan setelah diketahui tujuan dan maksud dari penyembelihan. Itu jenis yang ketiga. Adapun jenis yang keempat kata beliau, azzabhu, penyembelihan yang dilakukan taqarruban ila makhluqin, sebagai bentuk taqarrub, mendekat kepada makhluk. Wa ta'ziman lahu, dan sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk ta'zim, pengagungan. Wa khudu'an lahu, dan ketundukan kepadanya. Jadi jenis yang keempat adalah penyembelihan yang dilakukan sebagai bentuk taqarrub kepada makhluk, sebagai bentuk ta'zim kepada makhluk, dan sebagai bentuk tunduk kepada makhluk. Apa hukum jenis penyembelihan ini? Beliau berkata, fahadha ibadatun, ini adalah salah satu jenis peribadatan. La yajuzu at-taqarrubu ila ghairillah, yang tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. Jadi kalau menyembelih sesuatu, taqarruban, sebagai bentuk mendekatkan diri. Wa ta'ziman, sebagai bentuk mengagungkan. Wa khudu'an, sebagai bentuk ketundukan. Inilah yang dimaksud dengan sembelihan yang sifatnya ibadah, yang seharusnya tidak boleh dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipalingkan, para ulama bersepakat menghukumi perbuatan tersebut dengan asyirkul akbar, syirik yang besar. Tentunya syirik besar berkonsekuensi mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kemudian beliau berkata, "Faman dzabaha taqarruban ila makhluqin." Maka barang siapa yang menyembelih hewan untuk mendekat kepada makhluk, ta'ziman lahu, dan sebagai bentuk mengagungkan makhluk, faqad waqa'a fi syirkil akbar, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam syirik yang besar. Wa dhabihatuhu muharramatun la yajuzu akluha, dan sembelihan itu adalah haram, tidak boleh dimakan. Sawa'un akana hadzal makhluq minal insi am minal jinni am minal malaikati am kana qabran. Sama saja, baik makhluk yang dipersembahkan kepadanya sembelihan itu adalah jin, misalnya Nyi Roro Kidul misalnya ya, atau manusia yang sudah meninggal ya, atau malaikat sekalipun, atau kubur dan lain sebagainya, itu adalah syirkul akbar, syirik yang besar. Ya, itu adalah syirik yang besar. Waqad haka Nizamuddin Asy-Syafi'i An-Naisaburi, dan telah menukil Nizamuddin Asy-Syafi'i An-Naisaburi yang wafat pada tahun 406 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama Syafi'iyah. Apa kata beliau? Ijma'u ala dhalik. Para ulama sepakat tentang masalah itu. Masalah apa yang disepakati? Bahwa barang siapa yang menyembelih sesuatu bukan karena Allah, sebagai bentuk dia taqarrub mendekat kepada makhluk tersebut, atau sebagai bentuk ta'ziman pengagungan kepada makhluk tersebut, atau sebagai bentuk khudu'an ketundukan, atau dia ingin mendapatkan apa yang diinginkan oleh hatinya, berupa tangkapan ikan yang semakin banyak, keselamatan ketika dia melewati lautan, keselamatan ketika dia membangun jalan dan jembatan, dan banyak faktor-faktor yang lain. Apa kata beliau? Ijma'ul ulama ala dhalik. Para ulama sepakat tentang permasalahan tersebut. Yaitu permasalahan bahwasanya perbuatan tersebut menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dikatakan di sini, ya, waqad haka fi tafsiri al-ayah 173, dan beliau menyebutkan hal ini dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Al-Baqarah 173, bahwa para ulama telah bersepakat bahwasanya sembelihan seorang muslim allati kusida biha taqarrubu ila ghairillah, yang dimaksudkan sebagai bentuk mendekat kepada selain Allah, adalah zabihah murtad, adalah sembelihan orang yang murtad. Ini kata siapa tadi? Nizamuddin Asy-Syafi'i An-Naisaburi. Ya. Wa ala annal muslima qad sara bihadza dzabhi murtaddan. Dan muslim itu dianggap murtad dengan perbuatan tersebut, keluar dari Islam. Ketika dia menyembelih sesuatu bukan karena Allah, Tetapi karena selain Allah sebagai bentuk taqarruban, mendekat, sebagai bentuk takziman, pengagungan, sebagai bentuk ketundukan kepada makhluk tersebut, dan yang lebih parah lagi, di dalam dirinya ada keinginan agar tangkapan ikannya lebih baik, rezekinya lebih banyak, hasil panennya lebih melimpah, selamat dalam pembangunan jalan tol, jembatan, dan lain sebagainya. Para ulama menukil ijma' bahwa perbuatan tersebut adalah asyirkul akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Bukan hanya Nizamuddin Asy-Syafi'i An-Naisaburi yang menukil adanya ijma', begitupun Imam An-Nawawi. Nah, ini yang sering dielu-elukan di negara kita. Ya, seorang imam yang sangat besar, rahimahullahu ta'ala. Seorang imam yang sangat dihormati, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, Al-Imam Yahya ibn Syarab An-Nawawi, rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam An-Nawawi? Dalam kitab beliau, Syarhu Muslim. Ya, di juz ke-13 halaman 141. Anna man dzabaha li ghairi Allah fi'luhu muharram, bahwa menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang haram. Lalu beliau berkata, nassa alaihi Syafi'i, Imam Syafi'i telah mengatakan hal tersebut, wattafaqa alaihi ashabuna, dan para ulama Syafi'iyah telah sepakat atas hal tersebut. Fa'in, apabila seseorang qasada memaksudkan min zalik, ya, dia memaksudkan sembelihan yang diberikan untuk selain Allah, ta'ziman, sebagai bentuk pengagungan, al-madzbuh, ya, kepada yang di, sebagai bentuk ta'ziman, al-madzbuh lahu, sebagai bentuk pengagungan kepada selain Allah, wal ibadatu lahu, dan sebagai bentuk persembahan atau ibadah kepadanya, kana dzalika kufran. Kana dzalika kufran. Itu adalah perbuatan kekafiran, kata Imam An-Nawawi. Fa in kana dzabihu musliman, apabila yang menyembelih itu adalah seorang muslim, qabla dzalik, sebelum dia menyembelih dia adalah muslim, sara bizzabhi murtaddan, dikarenakan penyembelihan itu dia sudah murtad. Imam Nawawi berkata, dan ini nukilan dari Imam Syafi'i, dan Imam Nawawi berkata tidak ada perdebatan masalah ini di antara kami para ulama Syafi'iyah. Ini berarti bahaya banget, ya. Sangat berbahaya. Dan fenomena ini masih banyak di masyarakat kita. Ya, fenomena menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi menyembelih kepada selain Allah. Terlepas apakah itu manusia, apakah itu jin, apakah itu malaikat, apakah itu kuburan, apakah itu pohon atau apapun namanya. Kalau itu dilakukan sebagai bentuk takzim, mengagungkan makhluk tersebut, sebagai bentuk khudu'an, mereka merasa tunduk di hadapan makhluk tersebut, maka perbuatan itu kalau dilakukan oleh seorang muslim, kata Imam An-Nawawi, sebelum dia menyembelih, dia masih muslim. Setelah dia menyembelih, dia dianggap sudah murtad alias keluar dari Islam. Kajian seperti ini harus terus kita dengung-dengungkan agar kesadaran umat hari demi hari bertambah. Ya, karena tidak ada kebangkitan untuk umat, tidak ada masa depan yang cerah untuk umat ini kecuali kita memperbaiki tauhid. Ya, kalau tauhidnya bagus, insya Allah yang lain bagus. Tapi kalau tauhidnya rusak, cacat, maka ini adalah awal dari segala kerusakan, bencana, musibah, dan lain sebagainya. Dan yang menukil ijma' bukan hanya ulama Syafi'iyah, bahkan para ulama yang lain seperti Al-Imam, ya, Asy-Syaukani, Muhammad Ibnu Ali, Asy-Syaukani rahimahullahu taala, seorang ulama Yaman ya, seorang ulama dari Yaman, beliau mengatakan hal yang sama, bahkan cenderung lebih tegas. Ya, dalam kitab beliau Ad-Dur An-Nadhid. Begitupun dalam kitab beliau Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il Kubur. Ada pernyataan yang sangat panjang yang intinya bahwa barang siapa yang menyembelih sesuatu kepada selain Allah sebagai bentuk ta'zim, pengagungan, sebagai bentuk taqarrub, ingin mendekat kepada makhluk tersebut, atau sebagai bentuk khudu'an, ketundukan, maka itu menyebabkan pelakunya telah terjatuh ke dalam syirkul akbar, yang dengannya dia dianggap sudah murtad atau keluar dari Islam. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 163. Allah katakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki. Apa itu nusuk? Nusuk di sini artinya dzabhi atau nahri. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya aku persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin yang mengurus alam semesta. Ini jelas ayat yang tidak multitafsir. Perintah memurnikan ketaatan, baik itu sholat, baik itu sembelihan, atau semua jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, tepatnya surat Al-Kautsar ayat yang kedua, Allah taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat untuk Rabbmu dan wanhar. Dan sembelihanmu, artinya sebagaimana salatmu untuk Allah dan sembelihanmu pun, sembelihanmu harus karena Allah tabaraka wa taala. Di sini salat, sembelihan disebutkan setelah salat. Maka sebagaimana salat harus ikhlas hanya karena Allah, maka sembelihan pun dituntut harus ikhlas hanya karena Allah. Dalam hadis yang sahih saudaraku sekalian, riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la'na Allahu man dzabaha li ghairillah. Allah telah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Apa itu yang dimaksud dengan laknat? Dijelaskan oleh para ulama, al-la'natu ay at-tardu min rahmatillah, diusir, ditendang, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyir al-muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, ini kesyirikan dalam masalah penyembelihan. Kemudian beliau memberikan contoh syirkul akbar yang lain. Kata beliau, asyirku fin nadhri wazzakati wassadaqah. Syirik dalam masalah nazar, syirik dalam masalah zakat, dan syirik dalam masalah sadaqah. Nazar adalah, kata beliau, ilzamu mukallaf mukhtar. Seorang mukallaf, kita semua mukallaf. Muslim, balig, berakal, itu mukallaf. Nazar itu adalah seorang muslim yang balig, berakal, mewajibkan atas dirinya. Mewajibkan atas dirinya satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hukum asalnya tidak wajib. Ya. Jadi seorang mukallaf, kita muslim balig berakal mukallaf, melazimkan dirinya, melazimkan atas dirinya Artinya dia mewajibkan dirinya untuk melakukan satu ibadah kepada Allah yang asalnya tidak wajib, tetapi menjadi wajib gara-gara nazar tersebut. Itu definisi nazar, kata Profesor Dr. Abdullah ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah. Kemudian beliau berkata, "Ya'ani yakul," contohnya seseorang berkata, "Lillahi alayya nazrun an af'ala kadha." Saya bernazar kepada Allah ingin melakukan ini. Itu nazar ya contohnya. Atau misalnya seseorang berkata, "Lillahi alayya an usalli aw asuma kadha." Saya berjanji kepada Allah akan berpuasa sekian hari atau salat sekian rakaat. Au atasaddaq bikadza, atau bersedekah dengan jumlah sekian. Ya, wa ma asybaha dzalik, atau yang semisal dengannya. Wa nadzru ibadatun minal ibadat. Nazar itu adalah ibadah di antara ibadah-ibadah yang ada dalam Islam. La yajuzu ayusraf li ghairillahi ta'ala. Tidak boleh kita palingkan nazar kepada selain Allah. Faman nadzara li makhluqin, maka barang siapa yang bernazar kepada selain Allah, yaitu kepada makhluk. Misalnya dia berkata, "Li fulanin alayya nadzrun an asuma yauman." Saya bernazar kepada si fulan, kalau saya begini saya akan berpuasa sekian hari. Ya. Atau seorang berkata kepada kuburan, "Li qabri fulanin alayya an atasaddaq bikadza." Saya bernazar kepada kuburan itu akan bersedekah sekian. Atau seseorang berkata, in syufiya maridhi au jaa ghaibi fali syaikhi fulan alayya an atasaddaq bikadza. Kalau aku sembuh dari sakitku atau barang yang hilang itu ketemu, aku bernazar untuk syekh fulan bersedekah sekian rupiah misalnya. Jadi nazarnya tidak ditunjukkan kepada Allah, tapi ditunjukkan kepada selain Allah. Auli qabrihi alayya an atasaddaq. Atau seseorang berkata, aku berjanji kepada kuburan itu, aku ingin menyembelih atau bersedekah dan lain sebagainya. Faqad ajma'a ahlul ilmi, maka sungguh para ulama telah bersepakat, ala anna nazarahu muharramun wa batilun. Para ulama telah bersepakat bahwa nazar seperti ini adalah haram dan batil. Wa ala anna man fa'ala dzalika, dan mereka bersepakat bahwa siapa yang melakukan hal tersebut, faqad asyraka billahi asyirkul akbar al-mukhrij anil millah, dia telah melakukan syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kenapa? Li'annahu sarfu ibadatin nadhri li ghairillah. Karena dia telah memalingkan ibadah yang namanya nazar kepada selain Allah. Li'annahu ya'taqidu annal mayyita yanfa'u wa yadurru min dunillahi ta'ala. Karena di waktu dia bernazar kepada selain Allah, sebenarnya dia punya keyakinan bahwa orang yang sudah meninggal, ya, yang dia nazari tersebut, itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat selain Allah. Wa hadza kulluhu syirkun, dan ini semua adalah perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah contoh kesyirikan dalam zakat dan sedekah. Dikatakan di sini, wa misluhu ikhrajuz zakatil mal, begitu pun mengeluarkan zakat mal atau memberikan hadiah dan sedekah, ila qabri mayyitin taqarruban ilaihi, kepada kuburan sebagai bentuk taqarrub. Ini pun sama kesyirikan. Ya, atau taqdimuha ila sadnatil qabr, atau mempersembahkan, ya, persembahan berupa uang dan lain sebagainya kepada sadnatil qabr. Apa itu sadnatil qabr? Ya, kalau bahasa kitanya kuncen kuburan atau pelayan kuburan. Taqarruban ilal mayyit, sebagai bentuk taqarrub kepada si mayyit. Karena orang ini sangat menghormati mayyit ini, dia berikan kepada kuncennya sesuatu. Taqarruban. Jadi itu menjadi komoditi ekonomi yang begitu luar biasa. Ya. Apa namanya? Fenomena kesyirikan yang banyak terjadi di masyarakat. Au taqdimuha ilal fuqara illadina yadhbahuna ilal qabr.

Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini seperti biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bisa menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat. Ada hamba Allah di Bengkulu, coba kita sapa. Assalamualaikum. Mohon maaf Ibu. Mohon maaf. Sepertinya ada kendala sinyal Ibu. Ada kendala sinyal sehingga suaranya tidak bagus. Coba Ibu bergeser sedikit ke tempat yang lain. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah selesai. Sudah Ibu, silakan. Iya. Tadi kan menjelaskan masalah nazar ya Ustaz ya. Baik Ibu. Nah, saya pernah mendengarkan Ustaz, apakah ada di sahihnya katanya memang nazar itu memang ibadah, tetapi sebagai umat Rasul kita tidak boleh terlalu sering nazar karena itu bagian dari kekikiran seseorang. Baik. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab, apa yang ibu katakan adalah benar ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa nazar itu dilakukan oleh orang-orang yang kikir. Ya, orang-orang yang pelit ya. Karena nazar itu adalah menggantung satu ibadah dengan sesuatu yang dia dapatkan. Ya. Menggantung ibadah dengan sesuatu yang dia inginkan dari kehidupan dunia. Dia berkata, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan bersedekah, atau saya akan berpuasa, atau saya akan menghatamkan Al-Quran. Artinya seandainya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari kebaikan di dunia, dia tidak akan melakukan ibadah tersebut. Maka dari sisi ini ia dianggap sebagai seorang yang kikir. Ada bentuk yang lebih baik daripada nazar. Apa itu bentuk yang lebih baik daripada nazar? Yaitu bertawassul dengan amal-amal soleh terbaik yang pernah kita lakukan. Sebagaimana kisah tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Ketika mereka sedang berteduh di dalam gua, tiba-tiba datang ya, menggelinding batu yang sangat besar yang menutup pintu gua sehingga mereka tidak bisa keluar. Maka mereka bernazar dengan menyebutkan amal terbaik yang pernah mereka lakukan. Ya Allah, aku pernah begini, pernah begitu. Seandainya engkau terima itu sebagai satu ibadah bagiku, maka selamatkanlah kami dari gua ini. Itu nazar lebih baik daripada nazar, yaitu bertawassul dengan amal-amal saleh. Akan tetapi, kata para ulama, kalau nazar itu sudah terlanjur diucapkan, maka wajib dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nazri. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Ya. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka, yaitu orang-orang yang beriman, mereka selalu berusaha menunaikan nazar-nazar mereka. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana tata cara syar'i mematikan ikan yang hidup? Bolehkah dipukul dengan benda keras? Syukran. Wallahu alam bisawab ya, ikan ini memiliki kehususan. Hukum asal bangkai itu halal. Mohon maaf, hukum asal bangkai itu adalah haram. Kecuali ikan dan belalang. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, uhillat lana mayyitatan. telah dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai. Dua jenis bangkai itu adalah as-samak wal jarad, yaitu samak artinya ikan dan belalang. Apakah boleh mematikan ikan dengan dipukul? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau seandainya memang itu dianggap menyakiti, ya dicari cara yang lain. Tetapi permasalahannya saya juga tidak tahu bagaimana cara yang lain untuk mematikan ikan. Pernah kita lihat video, yaitu dengan ditusuk di bagian apa? Kepalanya. Di bagian leher, bukan leher namanya, di belakang kepala. Tapi kan itu relatif juga. Ya. Tapi kalau ada seandainya kita beli ke tukang ikan, lalu ikannya dipukul, apakah itu halal? Halal. Itu halal. Tapi kalau bicara ihsan atau tidak ihsan, itu perlu kajian lagi. Apakah dengan memukul itu ihsan? Kalau tidak ihsan, apakah ada cara yang lain? Ya, apakah ada cara yang lain? Allah alam bisam. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkat Allah. Baik. Allah ibarik. Silahkan. Ini Ustaz. Saya mau tanya tentang waktu itu masih hidup, itu kan kasih uang pada cucunya, begitu Ustaz. Dan 1 juta. Seorang ibu ya? Ibu ya? Seorang ya. Ibu sebelum meninggal menitipkan uang kepada cucunya senilai 1 juta. Ya, yang nitipin ini anak, soalnya kan sudah nggak bisa megang uang lagi karena agak hilang ingatan kan waktu itu ya. Baik. Jadi anak bilang gini sama cucunya, ini titip buat neneknya nanti kalau sudah meninggal dunia, ini buat beli sarapan begitu. Sesudah itu, ini gimana hukumnya? Terus ini Ustaz, sarapan waktu itu kan seharga 300, kalau nggak keliru gitu, tinggal 700. Ini yang 700 ini gua punya hak waris. Bukan waktu itu kan anak kan enggak tahu gitu kan. Artinya saat itu diberikan 1 juta untuk si nenek, tapi karena si nenek sudah tidak bisa memegang uang, diberikan ke cucunya. Iya. Amanahnya ya, untuk diserahkan. Baik. Sama ponakan iya. Itu. Jadi dibeli kain kafan itu harga 300, 700 anak itu diwafatkan gitu ya Ustaz ya, untuk ibu begitu Ustaz. Anak kan gak tahu bahwa itu punya ahli waris begitu Ustaz. Nah kasihan itu kan ibu itu hidupnya ibu itu kan sangat larat begitu Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Artinya uang yang 700 sudah disedekahkan dalam bentuk wakaf. Wakaf Ustaz gitu. Baik. Ke masjid-masjid sunnah begitu Ustaz. Baik. Jadi kalau katanya anak gini, kalau di bidang anaknya, kalau satu ya, saya sendiri ibu ya tahu ajaran sunnah. Kalau dikasihkan ke anak yang satunya begitu Ustaz yang suka bermaksiat, itu Ustaz kasihan sama ibu. Sama saya itu diserikatkan atau diwakafkan itu ke salah satu masjid sunnah begitu Ustaz. Baik. Ini bagaimana Ustaz mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bisawab ya. Hukum asalnya harta yang dimiliki oleh oleh si mayit ketika dia hidup itu kan sebenarnya hartanya sudah dimiliki dengan sempurna oleh si nenek semasa dia hidup. Hanya saja kita titipkan ke cucunya, tapi dari sisi pemilikan itu adalah milik si nenek dengan sempurna kepemilikannya. Ya milkut tam, kepemilikan yang sifatnya sempurna. Lalu amanahnya adalah diberikan kain kapan. Sudah diberikan kain kapan, berarti amanahnya tertunaikan. Ada sisa 700 ribu. Ya berarti 700 ribu itu kan sebenarnya seandainya si nenek belum meninggal, itu punya si nenek. Ya, tapi permasalahannya bagaimana di kemudian hari si nenek meninggal. Wallahu alam bisawab ya, hukum asalnya itu adalah bagian dari harta peninggalan si nenek. Itu bagian dari harta peninggalan si nenek. Apa yang harus dilakukan dengan uang 700 ribu itu? Ya dilihat nanti ada skala prioritas. Yang pertama dimulai dengan biaya untuk pengurusan jenazah. bisa diambil dari situ. Ya, apalagi di kampung saya rasa tidak semahal di kota kan. Di kampung lebih relatif, lebih ringan biayanya. Maka diambil dari situ kalau memang ada uang si nenek. Biaya pengurusan jenazah. Kalau sudah selesai biaya pengurusan jenazah, maka yang kedua adalah membayar hutang-hutang si nenek. Itu bisa digunakan uang itu. Ya, digunakan uang tersebut. Jadi kita bayar hutang-hutang si nenek, barangkali dia di warung atau di tetangga memiliki hutang, kita tutup hutangnya dengan uang tersebut. Yang ketiga adalah kalau ada wasiat dari si nenek, selama tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan, ya kita tunaikan. Tapi kalau ternyata si nenek tidak punya wasiat, ya tidak ada dia punya wasiat, ya maka langsung lompat ke yang keempat, yaitu dibagi waris. Tapi kan Ustaz cuma 700 misalnya. Ya bukan masalah cuma 700 atau sekian ratus ya. Kalau memang itu harta si nenek, kita sudah serahkan secara sempurna milik si nenek, ya sudah itu menjadi hak-hak si nenek, dan kalau dia wafat itu, kalau memang ada sisanya, diberikan untuk ahli warisnya. Tapi ahli warisnya misalnya kemungkinan diberikan untuk maksiat, itu bukan jangkauan kita sampai di situ. Kita tidak dibebankan untuk menjangkau hal yang di luar kemampuan kita. Kalau memang kita sudah menyerahkannya itu ke si nenek, ternyata ada sisa 700, dan masih utuh 700 ribu setelah selesai pengurusan dan lain sebagainya, maka kalau anaknya laki-laki satu orang, perempuan satu orang, maka laki-laki dua bagian perempuan. Ya. Apakah kita boleh misalnya mengambil, lalu kita serahkan itu ke yang lain? Tidak. Karena kita sudah memindah kepemilikan, artinya kita sudah serahkan itu kepada orang tersebut. Itu yang saya pahami. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang sudah wafat boleh disembelihkan hewan kurban? Itu masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Apakah ketika datang hari raya kurban, ya Idul Adha, bolehkah kita membeli seekor kambing yang kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal? Itu khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama membolehkan karena menganggap bahwa kurban itu adalah satu bentuk dari sedekah. Dan sedekah, sepakat para ulama, bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Tetapi di mazhab Imam Syafi'i itu tidak disyariatkan. Beliau berpendapat tidak disyariatkan menyembelih dengan niat untuk orang yang sudah meninggal selama dia tidak berwasiat. Tapi kalau dia berwasiat, kalau nanti saya meninggal, tolong dong ada hewan yang disembelih, ya kalau nanti datang hari raya Idul Adha atas nama saya misalnya. Itu tidak masalah kata Imam Syafi'i. Tapi kalau tidak ada wasiat, hukum asalnya tidak disyariatkan berkurban dengan niat untuk orang yang sudah meninggal. Ya, ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah ingin bertanya. Selama sekitar 2 tahun saya menikah menjadi istri kedua dan istri pertamanya ternyata tidak tahu kalau suaminya telah menikahi saya. Beberapa waktu yang lalu istri pertamanya mengetahui pernikahan kami dan akhirnya saya didatangi oleh istri pertama dengan mengatakan kalimat yang sangat menyakitkan. Suaminya juga dipaksa ditekan istri pertama untuk menceraikan saya. Pertanyaan saya, satu, hukum pernikahan saya karena laki-laki tersebut tidak izin dulu kepada istri. Baik, pertanyaan yang pertama, kalau dari sisi pernikahan, selama terpenuhi syarat dan rukunnya, misalnya ada wali, lalu ada saksi dua orang, ya, maka izin istri itu tidak menjadi syarat sahnya izin istri pertama secara hukum agama, secara pandangan fikih, itu tidak menjadi syarat sahnya pernikahan yang kedua. Tetapi itu memberitahu, bukan meminta izin juga istilahnya, memberitahu saja. Itu sebagai bagian dari ihsan. Memberitahu, bukan meminta izin. Seorang suami tidak perlu meminta izin pada hukum asalnya. Tetapi dia memberitahu saja. Memberitahu bahwa dia akan menikah lagi. Apakah persetujuan atau tidak istri pertama menjadi penentu sah atau tidak? Tidak sama sekali. Itu tidak menjadi ukuran sama sekali. Tapi sebagai bentuk ihsan, hendaknya seorang laki-laki tidak menyembunyikan pernikahan yang kedua. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Dan di antara cara yang baik adalah dia tidak menyembunyikan. Ya, dia tidak menyembunyikan pernikahannya. Dan hukum asalnya dia memang tidak perlu meminta izin kepada istri pertamanya. Jadi secara pernikahan, sah atau tidaknya dilihat, terpenuhi tidak rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi, ya sah. Ada kok ustadz walinya, ayah saya misalnya. Ada kok saksinya sifulan-sifulan. Sudah terjadi pernikahan, ada ijab dan kabul. Iya terjadi, ya sudah pernikahannya sah. Tapi kan istri pertama tidak setuju. Itu urusan lain. Dia tidak terkait sah atau tidaknya pernikahan. Pertanyaan yang kedua, hukum suami yang ditekan untuk menceraikan istri kedua, apakah sah cerainya? Ya, penekanan itu gak bisa. Bagaimana istri memaksa suaminya menceraikan istri pertama, istri kedua gak bisa. Ya. Memberikan talak itu murni hak suami. Tidak boleh ada paksaan dari istri. Kalau istrinya yang pertama tiba-tiba datang ke istri kedua, saya mewakili suami saya, Anda sudah saya talak. Nah, bagaimana? Harus suaminya. Talak itu dipegang oleh suaminya. Dan haram seorang istri memaksa suaminya mentalak istri kedua. Haram. Ya, enggak boleh. Apa alasannya? Secara syar'i tidak dibenarkan perbuatan istri pertama memaksa suaminya mentalak istri kedua. Apa alasannya? Apa hak Anda? Hukum apa yang dipakai? Syariat apa yang digunakan? Ya, tidak bisa seperti itu. Tapi kalau istrinya misalnya mengatakan, udah mas cerai sajalah, lalu suaminya mencerai, ya itu sah-sah saja. Artinya tidak. Artinya ya istri memberikan pertimbangan, lalu suaminya mencerai misalnya. Secara hukum agama ya sah-sah saja. Walaupun mencerai itu adalah sesuatu yang dihindari seharusnya oleh seorang suami. Walaupun dia halal. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus saya lakukan dengan masalah tersebut? Ya suaminya ini, ibu gak usah ngapa-ngapain. Ini suami yang jadi masalah. Ya, dia tidak memanage dengan baik. Dia belum siap melakukan itu. Dia belum memiliki kecukupan ilmu. Apalagi dia mudah ditekan oleh istrinya. Istrinya suruh cerai, dia cerai. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki kelemahan ilmu, memiliki kekurangan pemahaman, dan lain sebagainya. Ya, kalau seorang wanita sudah Anda nikahi, ya lalu Anda dengan mudah seperti itu menceraikan, ini seperti permainan. Jangan seperti itu, tidak boleh dalam agama kita. Pernikahan itu adalah mitsaqan ghalizah. Ya, perjanjian yang kuat. Ya, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita halalkan sesuatu yang tadinya tidak boleh dengan menyebut nama Allah. Bercampur hukum asalnya tidak boleh, dihalalkan dengan akad nikah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah alam bissa. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah mendengar orang yang bekerja di proyek satu ketika pengeborannya terkendala tidak bisa jalan. Kata orang sekitar harus ada selamatan nyembelih, setelah penyembelihan kegiatannya jalan lagi. Ini kan syirik akbar. Kalau sekiranya ada hal yang membuat macet seperti ini di dunia pembangunan atau proyek, hal apa yang harus dilakukan secara syar'i? Allah bisawab ya. Kalau memang bisa dijelaskan secara terperinci dengan mengundang seorang ustadz, dijelaskan ke masyarakat, alhamdulillah. Kalaupun tidak, kita menyembelih dengan maksud bersedekah. Artinya begini, saya misalnya pimpinan proyek, saya diminta untuk menyembelih sesuatu. Saya katakan biar, tapi saya yang menyembelih. Saya sebagai pimpinan proyek, saya yang menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ini saya niatkan sembelihan ini sebagai sedekah untuk mereka, warga sini. Innamal a'malu binniyat. Ya, tetapi kalau maksud dari penyembelihan itu agar kepalanya ditanam di bawah jalan, agar tidak ada musibah dalam proyek tersebut, ini berbahaya, nggak bisa. Artinya ada keyakinan bahwa di situ ada penunggunya, ada begini, kalau tidak menyembelih akan begini, itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya diminta, kita katakan mohon maaf, walaupun Anda ingin daging, kami bagikan untuk Anda daging. Mari kita sembelih hewan ini karena Allah. ya ada dana proyek misalnya, apalagi proyek jalan tol dananya besar misalnya ya, ya sudah kita sembelih seekor sapi yang besar, yang gemuk. Ya, tapi kita sembelih atas nama dasar Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, ya Allahu Akbar, ya Allah kami niatkan ini untuk-Mu. Dan kita niatkan di hati menyembelih ini dalam rangka dibagikan dagingnya ke masyarakat. Kepalanya boleh ditanam tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Terus kemana inta kepalanya? Kalau bisa dimasak, dimasak. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Allah ibarik fik. Apabila seseorang menyembelih dan di tengah-tengah penyembelihan ia baru ingat belum membaca bismillah, apakah sembelihan itu halal? Dan apakah benar kaum perempuan itu tidak boleh melakukan penyembelihan? Allah alam bissawab ya. Membaca bismillah dalam penyembelihan, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di mazhab Imam Syafi'i dianggap sunnah. Menyembelih itu membaca bismillah dianggap sunnah. Artinya yang terpenting menurut mereka adalah berniat menyembelih karena Allah. Adapun masalah membaca bismillahnya itu sunnah menurut pemahaman Imam Syafi'i. Dengan alasan dahulu para sahabat mendapatkan hadiah makanan berupa daging, sembelihan, kemudian mereka ragu apakah itu sudah dibacakan bismillah atau belum, maka Nabi berkata, ya sudah kalian saja yang mengucapkan bismillah. Ya, oleh karenanya selama maksudnya adalah benar, ya apalagi dikarenakan lupa, saya rasa itu tidak masalah. Sembelihannya dianggap halal. Allah alam bissawab. Pertanyaan, apakah benar perempuan tidak boleh melakukan penyembelihan? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak mengetahui ada larangan. Ya, saya tidak mengetahui ada larangan masalah tersebut. Saya tidak mengetahui ada larangan permasalahan tersebut. Dan hukum asalnya, ibadah yang boleh dilakukan oleh laki-laki, boleh juga dilakukan oleh perempuan, kecuali ada nas, ada dalil yang melarang perbuatan tersebut. Dan saya belum tahu ada dalil yang melarang perbuatan tersebut. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan saya memilih hidup sendiri dan tidak mau menikah karena ia memiliki gangguan kepribadian yang mudah cemburu dan takut bersaing dengan wanita lain. Mohon nasihatnya, langkah tersebut dia pilih untuk memproteksi dirinya dari luka batin. Enggak bisa, ya enggak bisa seperti itu ya. Jadi alasan suka cemburu, ya semua wanita suka cemburu. Ya bahkan istri Nabi pun cemburu ya kepada istri Nabi yang lainnya. Dan itu bukan alasan untuk tidak menikah. Ya menikah itu perintah, ya perintah dari Allah. Ya fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah wanita yang kalian sukai ya. Nikah itu adalah sunanul anbiya, sunnahnya para nabi. Ya man ragiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci, tidak suka sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Itu bukan alasan. Ya menikah sunnah Nabi, maka laksanakanlah. InsyaAllah akan Allah berikan keberkahan, ya dengannya kita bisa menjaga kesucian. Dan kita tidak selamanya muda, akan datang masa tua di mana kita menjadi lemah, membutuhkan orang lain. Dan tidak ada yang tulus membantu kita kecuali orang tua kita atau anak kita. Ya, itu yang harus direnungkan oleh kita semua. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ita di Medan, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Ibu. Begini Ustaz, apakah benar itu Ustaz, di hari Rabu antara Zuhur dengan Asar itu dia dikabulkan Ustaz? Hari Rabu antara Zuhur dengan Asar? Zuhur dengan Asar. Ya. Kemudian Ustaz, satu lagi, apakah boleh kita mengirimkan surat Al-Fatihah kepada seseorang untuk kesuksesan dia Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Iya, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Saya enggak tahu ada dalil bahwa antara zuhur dengan asar di hari Rabu mustajab. Kalau ada yang mendapatkan dalilnya, ya silahkan didatangkan hadis riwayat siapa, lalu bagaimana komentar ulama. Dan al-aslu fil ibadah haram. Hukum asal ibadah itu haram. Sampai datang apa namanya dalil yang menetapkannya. Oleh karena saya tidak tahu, saya baru dengar hari ini bahwa doa hari Rabu antara zuhur dengan asar itu mustajab. Ya kita amalkan yang sudah pasti, yaitu hari Jumat habis asar, itu dijelaskan para ulama jelas mustajab. Sepertiga malam terakhir antara azan dan iqomah, saat sujud, saat turun hujan, saat safar. ya, dan lain sebagainya. Itu aja yang diamalkan. Adapun yang kita ragu, kita belum tahu dalilnya, ya sudah, jangan kita amalkan. Itu yang pertama. Adapun yang kedua tadi terkait dengan Ibu Ita tadi, pertanyaan yang keduanya, yang pertama tentang hari Rabu ya. Yang kedua saya lupa Ibu. Mohon maaf saya kurang fokus tadi ketika pertanyaan keduanya, mungkin Ibu bisa ulang atau Ibu ketik di pesan singkat. Mohon maaf. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum. Bolehkah kita, waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah kita masuk kelompok tarikat? Saya rasa nggak perlu kita ikut tarikat. Ya, nggak perlu kita ikut-ikut tarikat-tarikat. Ya, tarikat-tarikat sufi ya. Saya rasa tidak perlu. Ya, tarikat atau sufi awalnya itu dalam rangka memperbaiki akhlak. Seperti yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad atau para ulama yang lain, mereka maksudkan adalah tazkiyatun nafs. Tapi kebelakangan ini lebih banyak kebid'ahannya. Ya, mengadakan zikir-zikir yang baru, berlebih-lebihan, sampai hilang kesadaran. Banyak perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah yang dilakukan. Bahkan sampai pada perkara-perkara yang sangat berbahaya untuk akidah. Ya, seperti keyakinan wahdatul wujud, lalu tidak wajib sholat, macam-macam banyak keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang tidak benar. Oleh karenanya menurut saya, ya kita jadi orang muslim yang komitmen dengan Al-Quran, komitmen dengan As-Sunnah, ya, berusaha memahami agama dengan pemahamannya para sahabat Nabi SAW, itu saya rasa yang harus kita perjuangkan dalam menjalankan agama ini. Ya. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan istiqamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.